إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim memasuki ayat 114 dari An-Nisa yaitu firman Allah لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم الله منافكا خيرية kebaikan tidak ada baiknya. Kebanyakan dari perkumpulan manusia, perbincangan mereka, kecuali orang yang memerintah kepada sedekah atau yang ma'ruf atau mendamaikan di antara dua yang berselisih. Dan yang melakukan itu mengharap ridha Allah, sungguh kami akan berikan padanya pahala yang besar. Diriwayatkan dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, di Musnad Ibnu Marduyah atau Tafsir Ibnu Marduyah, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, kalamu ibni Adam kulluhu alaihi la lahu. Pembicaraan dan omongan manusia ini, Bani Adam, semuanya alaih, semuanya akan merugikan dia, semuanya akan mencelakai dia. Hujjah alaih lalahu, tidak akan itu bermanfaat baginya. Ucapan manusia dan perbincangan mereka, apa yang mereka omongkan, apa yang mereka bicarakan, itu akan menjadi bumerang dan alaih, akan merugikan dia. Khala amran bima'ruf au nahyan 'an munkar au dzikrallahi jalla wa 'az. Kecuali kalau itu amar ma'ruf, nahi munkar, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, kata Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis ini, fanashadtuhu faqala Muhammad ibn Yazid ma ashaddu hadzal hadis. Kata Muhammad ibnu Yazid, ibnu Yazid ibnu Khunais, perawi dari Sufyan ats-Tsauri, hadis ini betapa beratnya, atau betapa sulitnya. Kata Imam Sufyan al-Thawri, wa ma syiddatu hadzal hadis, memangnya dari sisi mana kamu katakan hadis ini berat? Innama ja'at bihi imra'atun an imra'ah, karena diriwayatkan hadis ini dari wanita, dari wanita. Karena Sufyan meriwayatkannya dari Ummu Shalih, Ummu Shalih dari Sofia bintu Syaibah, Sofia bintu Syaibah dari Ummu Habibah. Sehingga seperti kata Sufyan, imra'ah an imra'ah, perawinya wanita dari wanita yang lainnya. Hadza fi kitabillah alladhi arsala bihi nabiyyakum, atau ursila bihi nabiyyukum. Padahal makna yang ada dalam hadis ini ada dalam Quran yang diturunkan kepada nabi kalian. Awa sami'ta Allah yaqulu fi kitabih, tidakkah kau dengar firman Allah ini ayat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Semakna dengan hadis Ummu Habibah, omongan Bani Adam semuanya merugikan dia. La khair, enggak ada baiknya. Illa man amara bi shadaqah, kecuali orang yang menyuruh sedekah ma'ruf atau islah bainan nas. Juga kata Sufyan, bukankah engkau mendengar firman Allah di An-Naba, yawma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamun illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Di hari para malaikat bersaf-saf berdiri, tidak satu pun yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah dan hanya kebenaran yang dia ucapkan. Fahuwa bi'ain, itu pun sama, menunjukkan bahwa yang bermanfaat, yang diridhai Allah, hanya ketika ucapan itu ucapan benar, alal haq, bermanfaat. Begitu pula kata Sufyan, tidak akan kau mendengar firman Allah dalam Al-Asr, Al-Asri wal-Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Wahuwa bi'aini, ayat ini pun semakna dengan hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhu. Arti ayat dengan hadis ini berarti ketika Allah menafikan najwa, najwa yatanaja, ketika dua orang saling berbicara, saling berbincang, tidak ada baiknya. Illa man amara bi shadaqah, berarti makna ayat kecuali najwa yang isinya itu, kecuali perbincangan mereka ketika omongan manusia itu isinya shadaqah, anjuran shadaqah, amar ma'ruf, nahi mungkar, islah, mendamaikan, atau yang semakna dengan itu. Lalu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dari riwayat Ummu Kultum bintu Uqbah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukan seorang pendusta, ini terkecuali dari kedustaan, orang yang yuslih bainan nas, mendamaikan di antara dua yang berseteru, dua yang berselisih, yang sedang cekcok, sedang bermusuhan. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan, dia menyampaikan yang baik ke ini baik, ke ini juga baik. Atau dia utarakan, dia sampaikan sesuatu yang baik. Dengan itu islah bisa tercapai. Jadi itu bukan kedustaan. Ketika seseorang ingin mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, aku dapati fulan masya Allah muji-muji kamu, katakan baik begini begitu. Ke pihak yang lain pun demikian. Qalat, kata Ummu Kulsum, lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath, fil harb wal islah bainan nas wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zawjaha. Dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberi rukhsah, memberi keringanan dari apa yang biasa diucapkan orang. Artinya orang bisa berdusta, mengada-ngada dalam membicaranya. Itu enggak dirukhsah, enggak diberi keringanan oleh Rasul. Tetap itu dosa, tetap itu kedustaan. Kecuali dalam tiga perkara. Fil harb, yang pertama terkait perang. Karena namanya perang, al-harbu khud'ah. Khud'ah Rasul sebutkan, tipu daya peperangan itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau meriwayatkan hadis Khawarij, hadis tentang celaan Khawarij, harus kata Ali, idza hadatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku sampaikan kepada kalian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala an akhirra minas sama' ahabbu ilayya min an akdhiba alayh. Aku seandainya jatuh dari langit, lebih aku senangi ketimbang aku berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya betul-betul beliau pastikan kesahihan apa yang beliau sampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma yakunu bainan nas fal harbu khud'ah. Adapun itu terkait peperangan, terkait urusan ini, ya, peperangan itu tipu daya, kata Ali. Dan beliau orang yang disebutkan dalam sirah, dikala beliau masih muda sekali, radhiyallahu an, di salah satu peperangan, tentunya kalau zaman dulu ma'ruf sebelum perang, ada namanya mubarozah. Mubarozah itu duel satu lawan satu. Dari pihak musuh mengeluarkan jagoannya yang paling hebat, paling top, paling berani, paling pintar pedang dan seterusnya. Ya, dari muslimin pun mengeluarkan jagoannya. Dan itu salah satu manfaatnya untuk mental. Tentunya ketika yang tumbang, yang bisa dibunuh, jagoan yang bisa dibunuh, kan pasukannya terangkat mentalnya, semakin berani. Sebaliknya down mentalnya yang di sana, yang jagonya yang mati terbunuh, akan menjatuhkan nyalinya. Duh, ini yang paling jago aja mati. Makanya mereka adakan mubarozah, ma'ruf itu semenjak dulu. Sebelum perang terjadi, ada mubarozah. Walhasil ketika itu kufar, musyrikin, mengeluarkan Amr ibnu Abdul Wud. Rasul SAW memerintahkan Ali untuk maju menghadapi dia. Ali masih muda, dari sisi pengalaman jauh. Tentunya namanya perkelahian, namanya perang, butuh pengalaman, butuh ini. Selain juga Amr dikenal jago pedang, dan bukan hanya itu, jago pedang di atas kuda. Lebih sulit tentunya, main pedang saja sulit, ada cara-cara tertentu, jurus-jurusnya tertentu. Bayangkan ini harus di atas kuda, bukan goyangan semacam itu. Walhasil dikenal Amr ibn Abdul Wahab ditakuti dan jago sekali di atas kuda. Itu yang maju. Ya, semula Ali hanya manusia, grogi, radhiyallahu an. Sehingga beliau sambil berpikir, ya apa caranya bisa menghadapi Amr ibn Abdul Wahab. Walhasil begitu sudah semakin dekat, ini di atas kudanya, Ali di atas kudanya, pedang sudah di tangan tentunya. Allah bukakan kepada Ali radhiyallahu an. Kata Ali, loh, kan ini berhadapan tentunya, muslimin, para sahabat di belakang Ali, musyrikin di belakang Amr, di belakang punggungnya. Kata Ali, aku mengira kamu ini gentleman. Apa maksudmu? Aku maju untuk menghadapi kamu seorang diri. Bukan begini caranya. Ma'ruf terkesan ucapan ini, Amr pun memahami, berarti ini Ali mau dikeroyok. Dan itu aib bagi mereka. Maju ini untuk dua, satu lawan satu, bukan keroyokan. Ali mengatakan, mengesankan, aku maju untuk berhadapan satu lawan satu, duel dengan kamu. Bukan begini caranya. Ini Amr memahami bahwa di belakang dia, mungkin karena sudah gak sabar dan geram, teman-teman dia ikut maju untuk segera membunuh Ali. Siapa? Pikir dia. Noleh dia. Melihat siapa dari pasukan dia yang ikut maju. Noleh kan lengah. Disikat oleh Ali. Duel. Plak. Jatuh. Al-harbu khud'ah. Peperangan itu tipu daya, padahal nggak ada yang maju dari sana. Tapi itulah peperangan, tipu daya. Al-muhim itu dalam peperangan, wal islah bainan nas, dan mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Wa hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Begitu pula yang ketiga, pembicaraan seorang suami kepada istrinya, atau pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Yang dimaksud para ulama sebutkan fil mahabbah, seputar masalah cinta, bukan secara umum. Sebagian orang memahami dari hadis ini berarti boleh omongan apapun suami kepada istri, boleh dusta. Dari mana kamu? Misalnya dia dari mana, dari kota Surabaya misalnya. Dari mana? Dari sini, Blimbing. Gak apa-apa omongan suami kepada istri, gak apa-apa dusta. Hadithul rajul imra'atahu, Rasul mengecualikan bolehnya dusta omongan seorang suami kepada istrinya. Punya uang? Gak ada. Boleh dusta. Bukan demikian. Itu kedustaan, haram tetap. Tetapi yang Rasul maksud dalam masalah cinta, dalam masalah bercumbu, rayuan, ini namanya suami istri. Dia kadang mengutarakan suatu yang hiperbola, berlebihan, rayuan seorang suami pada istrinya. Apalagi kalau dia punya istri lebih dari satu misalnya. Oh, kamu anti yang paling aku cintai. Enggak ada yang seperti anti begini. Labas, boleh. Walaupun hati dia lebih cinta ke yang sana. Tapi masalah cinta untuk menjaga keharmonisan, hubungan baik antara dia dengan istrinya, dalam cumbu rayunya, itu yang diperbolehkan. Wakanat Ummu Kulthum bintu Uqbah minal muhajirat, allati bay'na Rasulullah SAW. Dan Ummu Kulthum termasuk dari sahabiat yang hijrah kepada Rasul dan bai'at kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga hadis di Abu Dawud, juga Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallam sampaikan, ala ukhbirukum bi afdala min darajati sholati wassiyami wassadaqah. Qalu bala. Qala islah dhatil bayyin. Qala wa fasadu dhatil bayyin hiyal haliqa. Rasulullah SAW sabdakan, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih afdol dari derajat pahala sholat, puasa dan sedekah? Mereka jawab, tentu. Para sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Qala islahu dhatil bayyin, yaitu mendamaikan, membenahi dhatil bayyin. Dhatil bayyin, hubungan baik, hubungan akrab atau keakraban, nah, satu muslim dengan yang lain. Qala wa fasadu dhatil bayyin hiyal haliqa. Dan beliau katakan, sementara atau karena rusaknya hubungan baik di antara mereka itu memangkas atau pemangkas. Yang dimaksud pemangkas bukan memangkas rambutnya sampai gundul, tetapi memangkas agamanya. Walayyabudillah. Karena seringnya orang jika ada fasad dhatil bayyin, ketika ada kerenggangan dan rusaknya hubungan baik, tidak hanya berhenti di situ. Syaitan menyeret kepada yang lain. Ya, kemudian ada kedustaan, melampiaskan kebencian dan permusuhannya kepada lawannya. Ada kefajiran, wal'iyadzubillah. Bisa pula sampai pada tingkatan kedoliman terhadap kehormatannya, atau secara fisik dia sakiti. Makanya rusaknya hubungan baik itu haliqah, memangkas, memangkas agama seseorang. Wallahiyadzubillah. Semakna dengan itu riwayat Bazzar dari Anas, qala anna nabiyya qala li Ubay atau li Abi Ayyub, wa Rasul sampaikan kepada Abu Ayyub, ala adulluka ala tijarah, mau aku tunjukkan pada kamu perdagangan? Qala bala, tentu aku mau ya Rasulullah. Qala tas'a fi sulhin bainan nas idza tafasadu. Kamu berusaha mendamaikan, membaikkan hubungan ketika itu rusak hubungannya. Wa tuqaribu bainahum idza taba'adu. Dan kamu dekatkan di antara mereka ketika mereka berjauhan. Bukan secara fisik, tetapi hubungannya perjauhan, ya, karena permusuhan, karena kebencian, kamu dekatkan dengan mendamaikan mereka. Disebut tijarah, perdagangan, karena dengan itu dia peroleh besar fadilah dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Al-Mawardi, seharusnya orang yang mampu untuk melakukan atau memberi yang ma'ruf, segera itu dia lakukan sebelum lewat waktunya. Ketika kemudian dia tidak punya lagi kesempatan dan waktu untuk bisa memberikan kemakrufannya. Dan tidaklah dia sadari perbuatan ma'ruf itu termasuk fardu yang ada di zamannya, termasuk ghanimah, harta yang sangat berharga jika dia mampu melakukannya. Hendaknya dia mengingat apa yang Rasul SAW sebutkan, man futiha alaihi babun minal khair falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Jika orang diberi kesempatan untuk melakukan yang ma'ruf, bisa berbuat ma'ruf atau memberikan ma'ruf itu kepada orang lain, maka segera itu hendaklah dia lakukan, karena dia gak tahu kapan itu akan ditutup. Kapan itu akan ditutup baginya. Sekarang kamu sadari, kamu tahu itu dibukakan untukmu. Kamu bisa, kamu mampu. Kemakrufan apapun itu, bukan hanya sekedar mendamaikan orang tadi, tapi secara umum kamu bisa melakukan yang ma'ruf, lakukan. Karena kamu gak tahu kapan itu akan ditutup. Ketika ditutup kamu sudah gak bisa. Sekarang maghrib misalnya, kamu bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Kamu tunda nanti isyak, kamu gak tahu, subhanallah, isyak ditutup. Misalnya isya kemudian ada tamu, isya ada ini, kesibukan kamu, atau kamu sakit, kamu ini. Yang semestinya itu bisa kamu lakukan tadi maghrib, gara-gara kamu tunda. Sekarang isya pun kamu gak mampu melakukannya. Dan orang gak tahu kapan itu ditutup. Mungkin isya malam ini, mungkin esok. Wallahualam. Makanya, selagi kamu punya kesempatan dan waktu, lakukan itu. Kata Imam Syafi'i dalam makna ini, idza habbat asifatuka faghtanimha. Kalau anginmu sedang kencang, manfaatkan. Angin kadang kan bertiup kencang. Ketika angin itu tiup kencang, masya Allah, debu bertebaran, disapu semua sama dia, kertas ini semua. Pohon pun jadi goyang-goyang karena hembusannya, lagi kuat-kuatnya hembusan. Artinya ketika itu ada semangat, ada giat, ada manfaatkan. Kata Imam Syafi'i, fa inna li kulli asifatin sukun. Karena angin enggak akan terus berhembus begitu, pada saatnya dia akan tenang. Tenang artinya sudah enggak ada tenaganya. Diam sudah seperti sekarang. Enggak ada angin. Daun pun gak goyang. Ada kertas di bawah, tetap. Sudah gak ada tenaganya. Artinya orang pun demikian. Kadang kamu semangat. Sedang semangat, sedang gairah untuk melakukan yang ma'ruf. Yang manfaatkan ya Allah semaksimal mungkin. Mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung ada harta, mumpung ada ini, itu. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan sudah dari kebaikan. Mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Karena pada saatnya itu akan hilang. Pasti. Sukun. Kemudian males, sumpah, jenuh, futur, itu datang pasti. Itu yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemakrufan itu tidak akan sempurna, tidak akan menjadi makruf seperti yang diinginkan Allah, kecuali dengan tiga kriteria. Yang pertama, ta'jiluhu, disegerakan. Dipercepat. Makanya orang Arab mengatakan khairul bir ajiluh. Sebaik-baiknya albir, kebaikan itu yang disegerakan. Percepat kebaikan itu. Yang kedua, tasghiruhu, diperkecil. Artinya diperkecil, kamu menganggapnya kecil, kamu melihatnya gak ada apa-apanya, padahal itu besar di mata orang, luar biasa jasamu dalam hal itu, tapi kamu memandangnya kecil. Ya Allah, gak seberapa. Kata Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, idza ajjaltahu hanna'tahu. Kalau kamu mempersegerakan, mempercepat kemakrufan itu, hani'an, kamu akan memperolehnya. Karena kalau enggak akan lewat dari kamu. Ini termasuk pernyataan kalau bicara orang Arab yang perlu dikoreksi, dan awam mereka mengatakan al halal ma yafut, kata mereka. Yang halal enggak akan pergi, enggak akan lewat. Kalau dicetak-cetak, disuruh, diingatkan, ya Allah, disuruh cepat, ini kesempatan ini, dia tenang, dia yang pemalas, yang dengan berdalih al halal ma yafut. Yang halal itu enggak akan hilang kalau sudah untuk kamu, untuk kamu, hatta kamu duduk tidur. Itu halal mayafut, enggak benar. Disegerakan itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wa idza saghartahu azzamtahu, kata Abbas, kalau kamu mengecilkannya itu akan menjadi besar. Di mata orang itu agung sekali, besar. Yang ketiga, asitr atau sitruhu, kamu tutupi, nggak kamu bicarakan ke orang, kamu telah melakukan ini, telah memberikan itu. Kata Abbas, idza satartahu atmamtahu, kalau kamu menutupinya, telah kamu sempurnakan kemakrufanmu. Sempurna sudah pahalanya kamu punya. Kamu percepat, kamu perkecil di mata kamu, seakan kamu belum berbuat apa-apa. Seakan sebaliknya, kalau kamu menganggap itu besar, fin, seakan-akan kamu sudah berbuat sesuatu yang sangat agung dan besar, akan menjadi kecil di mata orang. Tidak akan berharga walaupun besar yang kamu lakukan. Wasitr, dan yang ketiga, nutupinya, tidak kamu tutupi akan tidak sempurna, tapi kalau kamu menutupinya itu akan menjadi sempurna. Tidak ada orang yang tahu apa yang telah kamu lakukan dari yang ma'ruf. Di dalam perkara kemakrufan, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menasihatkan, la yuzahidannaka fil ma'ruf kufru man kafarahu. Orang-orang yang mengkufuri kemakrufan itu, mengingkari seakan kamu enggak pernah berbuat ma'ruf padanya, padahal kamu sudah banyak membantu, kamu sudah banyak berbuat baik, itu jangan menghentikan kamu untuk terus berbuat ma'ruf. Jangan menghentikan kamu, jangan membuat kamu zuhud terhadap ma'ruf. Percuma berbuat ma'ruf, pada akhirnya diingkari. Padahal fulan itu saya yang bantu dulu. Ya memang betul kamu. Iya dulu begini, begini, begini. Saya yang ini. Dari nol. Akhirnya malas untuk kemudian melakukan yang ma'ruf. Kata Ali, orang yang mengingkari kemakrufanmu, orang yang menutup-nutupi atau mengkufurinya, jangan membuat kamu berhenti dari yang ma'ruf. Faqad yashkuru syakir bi ad'af juhudul kafir. Karena kamu akan dapati pasti orang yang bersyukur itu berlipat-lipat ganda lebih banyak dari mereka yang mengingkari. Kalaupun ada satu, dua yang seperti itu tipenya, lain mengingkari, seakan kamu enggak pernah berbuat apa-apa, seakan kamu bukan orang yang pernah berjasa baginya. Ini satu dua orang, tapi sadari yang bersyukur pada kamu, berterima kasih dan udah kepada kamu akan berlipat-lipat ganda lebih banyak dari seperti itu. Yang terus-menerus akan menyanjung kamu, terima kasih, terima kasih, ya Allah, jazakallahu khair, kamu yang mampu, jazakallahu khair, terus kamu didoakan olehnya. Maka jangan kamu berhenti dari kemakrufan hanya karena diingkari atau dilupakan oleh orang yang mendapat kebaikan itu darimu. Au islahin bainan nas, atau itu membenahi, mendamaikan di antara dua orang. Ini umum masuk di dalamnya islah, mendamaikan dalam perkara darah. Darah, nyawa, bulan membunuh bulan, pemelukainya. Wal amwal wal a'rad, begitu pula dalam perkara kehormatan, fulan menuduh, fulan zani, fulan begini, kori. Ataupun dalam perkara harta, ini mungkin mengingkari titipan harta fulan, mengingkari hutangnya, masalah sewa menyewa, ini masalah harta orang banyak sekali. Sehingga ada permusuhan di antara mereka, ada kerenggangan karena urusan perdagangan, urusan ini kamu damaikan. di antara mereka. Maka itu masuk di dalamnya setiap dada'i wal ikhtilaf, setiap perselisihan dan saling tuduh. Gak bisa, kamu yang begini, ente yang pertama begini kan. Cekcok yang semacam itu, saling tuding, saling menyalahkan, perlu didamaikan di antara mereka. Ittiba' wajhillah, mengharap wajah Allah semata. Umar bin Khattab pernah menasehatkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, gubernurnya, raddul khusum hatta yastalihu fa inna faslal qadha yurithu bainahum dhaga'in. Kata Umar, raddul khusum, al-khusum orang yang berselisih, sebisa mungkin, kata Umar, yastalihu, bagaimana mereka damai, dengan damai, yang ini ridho, yang ini ridho, selesai. Cekcok ini urusan tanah, urusan uang, utang piutang, onta, kambing, apa saja sudah. Urusan nyawa, urusan darah, urusan kehormatan. Sebisa mungkin, kata Umar, damaikan mereka. Selesai dengan damai, bukan dengan kogok. Kogok, ini sudah tidak bisa, ya terpaksa harus kogok, naik kepada kogi, hakim. Kata Umar, kalau itu diselesaikan dengan mahkamah, dengan kodi, hakim akan menentukan, ya kamu yang salah, ini yang benar, kamu harus mengembalikan demikian, kamu harus menanggung begini, bayar begini, ya harus sudah, karena kalau tidak itu tidak akan selesai. Itu al-qadha, kata Umar, yurithud dhagha'in, bisa menimbulkan kebencian, walaupun itu hak. Dan yang zalim ini memang dia zalim, memang dia salah, tapi syaitan subhanallah terus membisikkan padanya, gara-gara fulan ini, memang fulan, terus kebencian itu berlanjut, permusuhan itu akan berkepanjangan. Makanya kata Umar, sebisa mungkin damaikan mereka, selesai tanpa harus naik ke qadha, diselesaikan dengan damai itu lebih baik. Karena Allah menganjurkan untuk islah, walaupun qadha itu benar adanya dan harus. Manusia kadang gak bisa diselesaikan kecuali dengan itu, walaupun itu resikonya. Di hadis Anas, Anas katakan, man aslaha bainatnain a'tallahu bikulli kalimah itu raqabah. Orang yang mendamaikan dua orang yang berseteru, tiap kalimat, tiap kata yang dia ucapkan, Allah berikan padanya pahala orang yang memerdekakan budak. Serupa dengan itu, riwayat dari Imam Auza'i, kata beliau, ma khatwa ahabu ilallah min khatwa fi islah dhatil bayyin. Langkah kaki yang paling dicintai Allah ketika itu dilangkahkan demi mendamaikan dua orang yang berselisih. Waman aslaha bainatnain kataballahu lahu bara'atan minan nar. Dan yang mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, Allah catat baginya terbebas dari api neraka. Masyaallah, fadhil. Disebutkan pula oleh Imam Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, beliau tabi'in, ketika itu melihat dua orang di pinggir masjid cekcok dan sama-sama naik hitam. Masalah apa begitu? Kata Muhammad bin Qadir, aku masuk mendamaikan mereka. Ada apa ini? Kenapa kamu begini? Ini, sampai mereka damai, selesai dengan baik. dilihat aku, kata Muhammad, oleh Abu Hurairah. Maka aku dipanggil oleh Abu Hurairah, beliau sampaikan kepadaku bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man aslaha baina tsnain istaujabata wa basyahid, yang mendamaikan dua orang hingga mereka damai perselisihannya, Allah berikan padanya, dia berhak mendapat pahala orang yang syahid. Besar fadilahnya. Karena dengan itu hilang permusuhan, terhapus kebencian, yang itu dari hembusan syaitan, yang itu merupakan pencukur agama, pemangkas agama. Demikian beberapa fadilah dan keutamaan islah dzatil bayyin, dan bukan termasuk membenahi kalau kemudian kamu sampaikan omongan orang kepada yang bersangkutan, hadza namimah wa hadza jahl wa syafa syabi, ketika kamu mendengar antara Zaid dan Khalid misalnya, kamu dengar Zaid berkata jelek tentang Khalid, Zaid minan nas, Khalid minan nas, untuk mengganti nama fulan dan fulan, bukan orang tertentu. Zaid bilang Khalid ini begini, begini, jelek lah. Lalu sekonyong-konyong kamu datang ke Khalid, menyampaikan berita bahwa Zaid berkata kalau antum begini, begitu, begini, tolong Zaid itu dinasehati. Ya syafi, ya jahil. If kamu meminta untuk dia menasehati, sebenarnya kamu membakar permusuhan antara keduanya. Apa yang kamu maukan? Kalau kamu ingin baik, kalau kamu ingin mendamaikan, bukan itu caranya. Ini cara syaitan. Makanya ketika Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, pernah ada orang yang menyampaikan ke beliau, sahabat, ya benar yang dia sampaikan, bahwa Syekh Fulan, tidak perlu saya sebut namanya, menyatakan antum begini-begini, jelek, suara sumbang gitu, keras ini itu dan seterusnya. Dia menyampaikan bukan pada tempatnya apa yang dikatakan alim ini terkait alim yang lain, dan disampaikan kepada yang bersangkutan. Lihat jawaban seorang alim, seorang imam rahimahullah. Kata Syekh kepada anak muda ini, ya akhi, apa syaitan tidak punya tukang pos kecuali kamu? Harus kamu yang menyampaikan ini padaku. Ditutup pintu syaitan. Bukan kemudian diterima dan diusut lebih lanjut. Masa? Oh betul dia bilang begitu. Di mana itu? Kapan itu? Mana buktinya? Kalian kita ditutup oleh beliau, dicap sudah. Kamu ini suruhannya syaitan, menyampaikan omongan orang tentang aku kepada aku. Barakallahu fiik. Kalau kamu ingin nasihat, kalau kamu ingin baik, ingin islah, sampaikan ke orang lain, pihak ketiga yang kamu anggap atin, yang kamu anggap baik, sampaikan, aku mendengar Zaid berkata bahwa Khalid itu begini, begini, tolong Zaid dinasehati. Labas. Waman talabal i'anata, waman talabal i'anata fi izalati munkar. Bukan riba ketika kamu menyampaikan sesuatu dengan tujuan untuk menghentikan atau menyelesaikan kemungkaran, boleh kamu sampaikan ke pihak lain, pihak ketiga, bukan kepada yang bersangkutan. Tapi yang semacam ini sangat disayangkan, sebagian banyak orang melakukan yang semacam ini, entah apa niatnya, sudah Allah yang lebih tahu yang dibalik dadanya. Tapi yang jelas perbuatannya perbuatan sedih, perbuatan bodoh dan tolol, perbuatan goblok yang luar biasa. Dia sampaikan omongan itu kepada yang bersangkutan, A dan B. A berkata demikian bahwa B begini, begini, begini. Dia katakan kepada si B, B, aku mendengar A berkata kalau kamu begini, begini, begini, begini. Dia ceritakan dari alif sampai ya, gak ada yang dia buang. Bagaimana kamu ngomong islah? Kamu bukan pengislah sekarang, mufsid. Kamu merusak sekarang, kamu merusak hubungan orang. Kamu sama sekali tidak ada islah yang kamu lakukan. Mufsid, perusak. Kamu merusak hubungan baik yang semula mungkin dia yang dibicarakan enggak dengar, enggak tahu. Kalau bukan kamu yang menyampaikan, utusan syaitan. Kalau bukan kamu yang menyampaikan, dia enggak akan tahu. Akan tetap baik dan langgeng, akan tetap harmonis hubungan Z dengan Khalid, antara A dan B tetap baik. Sampai kamu masuk merusak hubungan mereka, tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Kamu kira dengan itu kemudian kamu punya kedudukan di mata si B, di mata Khalid, kemudian kamu akan dapat pujian, masya Allah ini fulan ini menyampaikan kepadaku segala macamnya. Sebaliknya, kamu berbuat jelek kepadanya, bukan berbuat baik. Islah amalan mulia, amalan besar yang pahalanya seperti kita perdengarkan dari beberapa a'imah, bahkan hadis, bahkan ayat Quranul Karim, mulia sekali. Bahkan lebih afdol, Rasul katakan, daripada sholat, zakat, puasa. Karena kalau itu pahalanya untuk hanya untuk kamu, kamu sholat, kamu puasa, itu cuma kamu yang dapat pahala. Tapi islah zatil bayyin, orang lain mendapat manfaatnya. Terbenahi hubungan, terjaga keharmonisan dan seterusnya. Besar fadilahnya di sisi Allah. Sampai kata Auza'i, langkah yang paling dicintai Allah, kamu melangkah keluar dari rumahmu, berkorban waktu, tenaga, mendatangi fulan, mendatangi alam, untuk kamu damaikan, kamu islah di antara mereka. Besar fadilahnya. Dan itu gak akan bisa dilakukan dengan cara-cara yang jahil dan syafah. Amalan mulia, amalan azim. Karena yang hasil yang akan didapati adalah islah, terbenahi hubungan. Sampai masalah dusta pun diperbolehkan oleh Rasul demi tercapainya itu. Padahal kamu gak mendengar kalau Zaid berkata begini begitu, atau Khalid berkata begini-begitu, kebaikan. Tapi demi itu kamu katakan, Masya Allah, Zaid itu begini, senang sama kamu, suka memuji kamu, begini, atau semakna dengan itulah. Sehingga Khalid berhusnudzon, timbul rasa cinta, senang kepada Zaid. Zaid pun demikian, kamu sampaikan kepadanya, Khalid itu begini, begini. Timbul rasa cintanya, husnudzon, ingin baik, ingin membenahi hubungannya, dan begitu. Barakallahu. Makanya yang para ulama sebutkan, terkadang kerusakan itu muncul dari beberapa sebab. Yang pertama, orang yang dulunya kafir, dan Allah kasih hidayah padanya Islam, masih ada sisa-sisa kekufuran pada dirinya yang tidak dia benahi, muncul bekas-bekas kekufuran itu merusak dan akhlak atau adab yang tidak baik. Yang kedua, kefasikan. Orang yang dulunya fasik, muslim tapi fajir, rusak dulunya, maksiat sudah, terbiasa dengan ini, itu hal yang tidak baik. Kemudian Allah berikan dia hidayah, istiqomah, tobat, alhamdulillah. Tapi kemudian kebiasaan-kebiasaan di saat dia fajir, akhlak dan adab-adab yang terbiasa ketika dia masih fasik, masih ada padanya, masih terkadang atau sering dia lakukan atau dia ucapkan oleh itu kata-kata, akhirnya merusak, bukan membenahi. Yang jelas, kewajiban masing-masing kita untuk berbuat baik dan bercermin serta mempertimbangkan segala sesuatunya perlu hikmah. Apakah kemudian langkah kita itu benar, membawa kebaikan, berdampak kemaslahatan dan membenahi, mendamaikan orang, atau sebaliknya. Sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, pertimbangkan segala sesuatunya agar kemudian kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari hal-hal yang dimurkai olehnya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.